Dan inilah satu persembahan jumpa bersama Pantura. Tak perkenalkan pepatah Jawa mengatakan, kata orang Sragen nek ngomong witing tresno jalaran soko kulino. Nek ora kenal ora disayang. Lah gue kenal aku nek ora ndak sayang. Ada larange. Iya deh. Sekarang yang perempuan deh. Untuk Pantura Femina malam ini tak panggil ada Aja Kumala, Ratna Pantura, juga Ririn Kecil, Reza Lawang Sewu dan Norma Silvia. Kebahagiaan coba disuguhkan malam ini dalam acara Grudon Expo 2013, satu persembahan dari Twin Production, juga dari Flash Production, PP Cahaya Intan, juga persembahan dari Diplomat Mail, juga terima kasih buat Dayupak Taman Wisata. Terima kasih buat semua yang selamat datang, kita menyampaikan selamat menikmati sajian bersama kami. Dan inilah kali tebang lagu persembahan jumpa bersama kami dalam Goyang Pantura. Yeah. tumbas. Rapulaan kok. Ya, kita goyang lagi ya. Laskar Pancura. Kruton 2013 Expo. Selatan bergoyang. Kamu berdiri Oh, oleh dolan. Nah, ini yang benar. Buatmu dolanan cilik. Baik, baik. Dari Panturan ini maju-maju ya. Aku udah capek saya ini ya. cocok gak? Oh, ora mas ora cocok mergone kita gak nafsu. Rene lo aku ngerti bokongmu sih, aku oke nyiapnya bahan ini konsentrasi. Konsentrasi nih gue ngene. Coba merendam. Ini coba bantau kan. Oh Pantura. Bikin hati jadi gembira. Satu kali lagi. Oh Pantura. Bikin hati jadi gembira. Tadi suara terbanyak yang minta Arumbia sebelah mana? Nih, sebelah sini nih. Oh, berarti kene termasuk katrok-katrok. Iya. Atam manggung mutane terus duwi abang sing isore teles, nunggu ciu sapa tole sing joget kena. Oh, kandhani kok. Mosok sing joget tok ketok kon. Maksude he penonton. Ketok kok kene. Oh, dadi jelas. Eh, apa? Astagfirullahaladzim, ada nih, Pak Polisi, don nakal Pak. Masuk ke tokon kita Pak. Ayo nih, ayo. Gantian kue toh, gantian Ramli ya. Ayo. Pengen sing dilodok, apa sing kalem kayak santri. Nah, sing dilodok. Ayo. Iya. Apa nggak kita kusi? Wes, hop. Rambut tol setijong kati tegak kukur di karo-karo ingin pokok koyo sapi nesen patok jodoh netur. Ya ada nih. Mas, ojo buat cetak no to mas. Ojo buat cetak ke. Buat aku mau ngomong beta kamu. Boleh nih. Rambut tol setijong kati pokong tipes di emok-emok. Sirah gatel digarok-garok. Orang ngono ah. Sirah gatel nggone rambut gak rapiye mong. Kandhani. Kandhani, Ramli kurang vitamin. Wis seminggu kok lur. Mlaku-mlaku ning bayo lali, aja lali tuku kuali. Aku iki anak kiai, Ramli mrokos gawat. Ya Allah. Eh. Nah itu rakena Nur. Gona aku kan ora dawa Nur. Yang dawa itu giginya alias merongos. Iki gane ora nduk Nur pangun tak banting ya iki. Lah ngono ya nesu, ngono ya nesu. Nesu, rene-rene tak rene. Ini buat cowok-cowok yang lagi kedinginan. Eh Nur, Nur. Dalam ora entuk nesu. Entuk nesu. Dhe'e terkenal mergo merongose. Oh iya. Wes ora masalah, Jek. Cilik ir Penonton biasa, hah? Jajal polisi ini kan buka wanira. Wani. Wani. Kono, Nur sing susah Nur. Kenapa? Buka rondo ki apa Pak? Pak sing rawan yo akeh. Sek bro. Kira-kira milih perawan apa rondo? Enak rondo ra, ngendiani yo. Perawan paling yo ngono wae. Nek rondo kan wis pinter. Diajari to kandhani, menah nek sawahe akeh. Oh, delok kas det tok arisan. Oh iya. Muga-muga. Oh pantura. Wis teko sumina apa neh, Bro? Wis. Neh. Gomblos sepeno. Nah, kene mblo. Sini. Kowe sing keparean kowe. Rene. Lah, iki lo pinter. Pakare parian, rene. Pakare drojo ora pakare parian iki. Piye-piye iki, piye iki? Piye-piye? Sik berarti iki tibone. Wah, Mbah Gomblos. Mbah Gomblos. Rene to? Udarane kacau kok. Entok bahan. Iki tibone berarti ceng ya. Ceng ya. Ya. Ora ceng. Tibone ceng ya. Oke, sik. Isi kapuk jenenge kendang, Mbah Gomblos pancen kendang. Urung bar Mas Joko. Papat. Apa iki? Ya. Isi kapuk jenenge kendang, Mbah Gomblos iki gandeng. Bengi-bengi sirahe puyeng delok antara malang sem. Oh iya. Kuat ya. Woo! Iya. Tenor jelaske ta, Nur? Tanpa musik tanpa. Oh mau? Oh, ya garingnya toh, Rene belum. Saya botak ben awet nom. Isi kapok jenenge klenteng, Mbah Gomblos pancen ganteng. Bengi-bengi sirae puyeng bareng delok normal langsung. Iya. Kuwi jenenge kreatif. Iya. Wes, Ju. Sudah ya, Mas ya? Sudah ya. Aduh. Tapi Mas Romli, wong Sragen iki kan mosok senengane sing aku cariin pacar orang Sragen dong. Ada yang mau. Ada yang mau jadi pacarnya Norma enggak? Weh, ono Nur. Iki lho. Ganteng iki lho. Gini. Mas, minta izin Bapak, minta izin satu ya. Di sini Norma ada hadiah buat kamu loh sayang. Sing jaketan iki loh. Iya. Untune ketok smile. Wow. Mas. Sini kamu sini. Ada hadiah dari Pantu. Sini. Ya. Belum rak sampean. Ukur adung Nur kurang nyambung. Ambi biru. Lambi biru. Ayo kae. Kuwi normal apa ora? Iki normal apa ora? Ukur normal e. Iki normal apa ora? Orang nasi wani. Persiapkan diri Anda. Oh, segundul kan lucu. Sendiri. Bapak pakai jaket mau hadiah? Bapak? Ada yang mau hadiah enggak? Hadiah dari Pantura ada yang mau enggak? Sebelah ini harus. Satu sini. Seganteng. Kamu iya, sini. Bapak pinjam satu ya, boleh ya? Sini. Iya. Wow. Ya, dari sana. Wish. Kokono. Langsung mencolot deh kondol. Cocok. Aku untuk ganteng iki. Ahai. Nek ora imbang Nur. Mosok Joko untuk rondo Nur. Halah, sementing marisane yo cerewet. Inna. Mas ganteng. Iya, sini. Aduh, masih gondong banget. kayak grupe kangen band. Kayak apa? Kangen band. Oh, kangen band tak rokok. Thank you very good band. Silahkan duduk. Yang lain gak boleh cemburu ya. Sini sayang. Nah. Sini. Duduk sini. Iya duduk sini kamu. Iya. Thank you. Aku ngajak tentang itu. Apa? Hah? Pusing. Nah ini ngajak tentang itu. Iya. Nah ngajak tentang itu. Yo. Oke lah, ngacung. Aki dong. Jenamu siapa le? Nama kamu siapa? Namanya siapa namanya? Glopot. Hah? Glopot. Glopot. Glopot. Glopot. Iya. Ini Glopot. Tak kayak contoh si pot. Loh, ini. Buset. Ojo banter-banter barang tua, bro. Tuh kan. Kan kalau duduk mesra gini enak. Hah? Hah? Emang. Bawa pacarnya. Anak yange. Medon. Nah, jujur, rene, please, sebentar aja malam ini khusus buat kamu ya. Yuk, Mas Nomli, kamu malam ini jadi pacarku ya. Harus merayu aku yang mesra. Ben diteru pacarem. Ayo Mas Nomli. Pacarku sing ayu dewe. Kita kok, nak, ngapa sih? Najis saya. Wah, ya Allah. Udah ditunggu aja. Sang mesra. Mas Romli gimana Mas Romli? Ini lo. Apa carlo? Oh, ya ya. Apa carku setanya itu? Wes, halus sama. Apa? Potes. Isana mah potes. Alon. Apa apa caraku sing ayu dewe kate su. Bego. Wong kate su kok pipi meneh. Mas, susu itu susu. Lewat mas. Su itu biasanya di dada mas. Masa kamu pegang atas. Gede su. Asana ngangguk lambi abang. Kain soko Jepang. Yen tak sawang katon beranjang. Jebul orang nganggo kondek. Aduh mas, mas Ramli. Apa sih mas? Ganjel mas. Ganjel. Ora. Tandani daripada karo cah cilik ngene to mending karo polisi sisa to langsung cak. Aja ngono to Mas Ramli. Aja ngono. Wae. Cekeli to mas. Gendong. Lho. Gantian aku Mas Ramli ya? Iya, dirayu. Apa jarku sing bagus iki ora tau nesu. Kulite putih guyu nganti kaya as. Ganteng tambah ya Bu ya. Tambah ganteng ya Mas. Gantengnya. Kamu anak siapa sayang? Anak Pak Soleh. Anak sapa? Anak Pak Soleh. Pak Bejo. Bapaknya Bejo. Oh. Nur, sing nakoni aku. Piye? Kuwi anake sapa? Anake sapa? Mbeke dikekna kono to. Anak sapa? Bejo. Anak Bejo. Besok gede jadi apa? Mosok jadi paling. Ayo. Awan bengi tak tunggu-tunggu. Kapan kowe nglamar aku? Masih. Ayo ngatek ya. Sabar kak Anu. Pasti kayaknya tak lapar. Oh yes, Hadiahnya t-shirt dari Pantura dan juga lu kok ono duitnya bareng tuh Nur? Ini besok buat kesalon sayang ya. Oh. Rambutnya dihitemin aja ya biar tambah ganteng ya. Cium ya. Cium. Batinnya yo gelembeng gue wedoan tuh gimana? Gue wedoan tuh. Tapi normal pengen dia pakai malam ini lo kaosnya lo. Boleh? Boleh dipakai. Pakai sekarang dong. Iya. Gak apa-apa, kan kamu cowok. Iya, aduh. Dibuka aja. Mae, aku tuh hadiah Mae. Oh, iya, iya, iya. Iya, dipakai ya. Ini dari Normal Fans Club dan itu dari Pantura. Wih. Wow. Ternyata kerongkong-kerongkong, tok. Ya, boleh. Silakan dipakai biar tambah ganteng ya. Tadi uang sakunya buat ke salon, rambutnya di semerireng ya, Bro ya. Nah, oke. Okay. Terima kasih. Iya, itu ini. Terima kasih Normal Silvia. Enggak, terima kasih, Mbak. Tuh kan, habis dikasih merah. Makasih sayang ya. Biasane sing dialu ambungi penonton kok kuwi to nrotok mengko lur sampean. Thank you. sesukane. Yang hitam pacarku yang pertama. Terima kasih Mas Joko. Ada kereta malam khusus buat semuanya. Tepuk tangan luang buat semuanya. Woo. Kita goyang lagi yuk bareng Pantura Live Music. Yang di depan semuanya goyang lagi yuk. Sama Pantura. Spesial kembali buat Seragen. Aku memilih setia. Ada banyak cara Tuhan menghadirkan cinta. Mungkin engkau adalah salah satunya. Namun engkau datang di saat yang tidak tepat. Cintaku telah dipilih. lalu sudah ada aku memilih sia.